Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan pembahasan di buku Mulakhas halaman 75 terkait babul hali, ya. Bab tentang hal. Al-halu ismun nakiratun منصوب يبين هيئة الفاعل أو المفعول به عند وقوع الفعل أي أنه يقع في جواب كيف حدث الفعل. Hal adalah isim nakirah yang mansub yang menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul bihnya. Namun yang lebih tepat itu hal, tidak harus menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul bih saja, karena bisa isim kana atau khabar kana menjelaskan keadaan isim kana, khabar kana, dan lain-lain. Maka yang lebih tepat menjelaskan keadaan sahibul hal. Sedangkan sahibul hal itu bisa fa'il, maf'ul bih, atau selainnya. Ya, inda wuku'in fi'li, ketika terjadinya fi'il, yaitu terletak sebagai jawaban bagi pertanyaan bagaimana terjadinya fi'il. Ya. Kaifa ya hadas al fi'lu wa yusamma al fi'lu awil maf'ul wa yusamma al fi'la awil maf'ul bihi alladhi tubayyinu al halu hay'ata sahibal hali wa la budda an yakuna sahibul hali ma'rifatan. Ya, fa'il atau maf'ul bih yang dijelaskan keadaannya oleh hal maka dinamakan sahibul hal. Ya, dan sahibul hal ini harus ma'rifah. Jadi ini hal itu mirip-mirip dengan na'at. Ya, jadi semua yang jadi na'at itu pasti bisa menjadi hal. Ya, tinggal dirubah sedikit. Ya, di sini jelaskan hal itu isim nakirah, ya. Tidak hanya isim, hal juga bisa berupa jumlah atau syibhul jumlah, ya. Mislu ya ja'al qa'idu muntasiran, panglima itu datang dalam keadaan menang. Muntasiran tubayyinul hal allati kana 'alaiha al-fa'ilu ya al-qa'idu waqta maji'ihi wa turabu halan mansubatan bil fathati. Ya, muntasiran itu menjelaskan keadaan fa'il yaitu al-qa'idu ketika kedatangannya. Ya, jadi panglima itu datang dalam keadaan menang. Di'rab sebagai hal mansub dengan fathah. Ya, hal itu isim mudzakkar dan juga isim muannas. Jadi kalau wa turabu halan mansuban juga boleh. Wa turabu halan mansubatan juga boleh. Karena hal itu kayak istilahnya kelamin ganda, kadang bisa dianggap muannas dan bisa dianggap juga muzakkar. Jadi bisa halan mansuban atau halan mansubatan. Selanjutnya mislu contoh yang lain, syaribtul ma'a safian. Aku minum air ketika air itu jernih, safian. Itu menjelaskan keadaan maf'ul bih yaitu al-ma'a ketika meminumnya, ya. Dan di'irab sebagai hal mansub dengan fathah. Ya, safyan tubayyinul hal allati kana 'alaiha al-maf'ul bihi al-ma'a waqta syurbihi wa turabu halan mansubatan bil fathati. Ya, jadi safyan itu dari safin, ya, isim manqus. Selanjutnya, ya, hadaru jami'an, mereka hadir semuanya. Jami'an tubayyinul hal allati kana 'alaiha al-fa'ilu wawul jama'ati waqtal huduri wa turabu halan mansubatan bil fathati. Ya, ha jami'an itu menjelaskan keadaan fa'il, yaitu fa'ilnya wawul jama'ah, di hadaru. Ya, ketika kehadiran mereka dan di'rab dengan hal mansub dengan fathah. Sebenarnya ini jami'an di sini di'rab sebagai hal ya. Walaupun artinya seperti taukid. Kalau taukid itu tabi yang ngikutin hadaru, dan kalau taukid itu harus ada domirnya, domir yang kembali kepada kalimat sebelumnya, semisal hadaru jami'uhum ya. Mereka hadir semuanya. Atau menggunakan hal juga sama artinya hadaru jami'an, namun jami'annya di i'rab mansub. Adapun hadaru jami'uhum itu jami'u taukid, dan ada dua, harus ada domirnya, dan jami'u itu ya mu'akadnya adalah wau jama'ah dan fi mahali raf'in sebagai fa'il, maka dibaca jami'u marfu juga. Selanjutnya kaidah yang kedua atau poin yang kedua, ya al-halu salah satu anwa'in, hal itu ada tiga macam. Al-hamzah, ya yang pertama hal itu ismun zahirun kama fil amsalatis sabiqah, yaitu isim-isim yang zahir sebagaimana ya sebagaimana contoh-contoh yang telah berlalu. Ya wal ismu zahir alladhi yakuhalan yakuna adatan wasfan nakiratan kaqaimin wazahirin wa muntasarin wa salimin wa hasanin wa maktubin wa mahbubin wa makruhin ila akhiri. Wahada al-wasfu yakunu wahada al-wasfu yakunu mutanaqqilan ay la yakunu mulaziman lil mutasaffi bihi bal yadullu ala hayati waqta hurusil fi'li faqat. Dan isim zahir ya yang menjadi hal itu biasanya adalah sifat ya, yakunu adatan wasfan nakirah, sifat yang nakirah, semisal qaimin ya berdiri, zahirin nampak, ya muntasarin itu menang, salimin itu selamat ya, salimin itu selamat, lalu hasanin itu bagus atau baik, maktubin tertulis, mahbubin dicintai, makruhin dibenci, dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya, yang di sini yang dimaksud halan yakunu adatan wasfan, maksudnya isim zahir itu biasanya yang menjadi hal adalah sifat, yaitu isim-isim mushtaq yang bisa menjadi naat. Ya. Dan jumlahnya ada 9 dikurangi isim isyarah dan mausul. Ya. Dan dikurangi isim isyarah dan mausul. Jadi isim mushtaq itu isim yang bisa dibentuk dari proses tasrif ya. Jadi qaimun kan dari koma, atau maktubun kan dari kataba yaktubu katban fa huwa katibun wa dzaka maktubun. Isim-isim yang mushtaq itu isim yang bisa dibentuk. Bedanya dengan isim jamid yaitu semisal isim-isim yang tidak berasal dari tasrifan tapi dari pendengaran, misalnya nama burung misalnya, atau uspur misalnya, atau isim-isim ya baktatan. Ya, isim-isim yang asalnya tidak dari proses tasrif ya. Wa huwa yutabiqu sahibul hali fi naw'i wa fi 'adadi. Dan ya, dan hal ya, dan sifat ini yang tadi diartikan dulu, wa hadzal wasfu yakunu mutanaqilan, dan sifat ini bersifat sementara ya. Aila yakuna mulaziman, yaitu tidak selalu menyertai isim yang disifati ya, akan tetapi menunjukkan keadaan isim, bal yadullu ala hayati waqta hudusil fi'li faqat, tetapi menunjukkan keadaan isim ketika terjadinya fi'il Ya, maksudnya sifatnya itu tidak selalu, jadi sifatnya itu bersifat sementara dan tidak selalu menyertai isim yang disifati, akan tetapi menunjukkan keadaan isim ketika terjadi fi'il saja, ya. Wa huwa yutabiqu sahibul hali, dan hal harus mencocoki sahibul halnya pada jenis dan jumlahnya. Jadi beda antara hal dan na'at. Walaupun hal itu berupa isim zahir yang isimnya itu berupa sifat, namun tatkala dibentuk sebagai kalimat yang ada halnya, maka hal tersebut mensifati sahibul halnya itu hanya sementara, beda dengan na'at. Adapun na'at, maka dia mensifati melazimi, ya, selamanya. Namun kalau hal yang atau hal yang merupakan sifat, ya, isim-isim sifat itu mensifatinya hanya sementara saja, tidak, jadi mensifatinya hanya ketika terjadinya fi'il saja, tidak melazimi bahwa sahibul halnya itu memiliki sifat seperti itu. Ya, dan hal harus mencocoki sahibul halnya pada jenis, maksudnya mu'annas muzakkar dan fil adad, itu dalam jumlah mufrad, mu'annas jamaknya, mufrad musanna jamaknya. Mislu contohnya adadit ta'iratu salimatan, ya, pesawat itu kembali dengan selamat. Adatil ta'iratani salimatani, dua pesawat itu kembali dengan selamat. Ya, adatil ta'iratu, ya, salimatan atau salimatin, pesawat-pesawat itu kembali dengan selamat. Adapun at-ta'iratu, ya, jama' mu'annas salim, ya, dia sebagai sahibul hal ma'rifat, maka bisa pakai salimatan, ya, atau salimat, ya, salimatin, ya, atau salimatin, karena ta'irat itu jama' yang jama' mu'anas tidak berakal. Ya, semisal kita ganti menjadi Muhammad, ya. Ada Muhammadun saliman. Selanjutnya misalnya ada, ya, al-Muhammadani salimani. Ya, jadi kalau dua Muhammad, ya, itu datang, kembali dengan selamat, berarti ada al-Muhammadani salimani. Karena jika nama, ya, isim ma'rifah dibuat musanna, Muhammadani itu masih nakiroh, maka harus ditambahkan alif lam. Jadi al-Muhammadani itu baru ma'rifah. Jadi kalau Muhammadani saja itu nakiroh. Sedangkan sahibul hal itu tidak boleh nakiroh. Nanti kalau sahibul halnya nakiroh, ya, sahibul halnya nakiroh, nanti bisa ketukar sama na'at man'ut. Karena sahibul hal itu harus ma'rifah. Bagaimana kaidah yang telah lalu. Lanjut, ada al-Muhammaduna salimina. Ya. Muhammad itu kembali dengan selamat. Lanjut, kaidah selanjutnya, waqad taji'ul hali masdaran nakiratan au isman jamidan nakiratan wa hadha qalil. Dan terkadang hal itu berupa masdar nakirah atau isim jamid nakirah, namun ini sedikit. Semisal contohnya hotalatil amtaru baghtatan, ya, hujan itu turun secara tiba-tiba. Maka baghtatan itu masdar, ya, masdarun wahiyahalun mansubatun bil fathati. Bagtatah itu bagtatan itu adalah masdar dan dia sebagai hal. Dan dia mansub dengan tanda fathah. Selanjutnya di contoh yang lain, yunfiquna amwalahum sirran wa alaniyatan. Ya sebenarnya kalau penulis itu membuat tanda kurungnya dua, itu biasanya ayat Al-Qur'an, dan di sini ya di surat Al-Baqarah 274. Namun redaksinya bukan seperti contoh ini. Redaksi lengkapnya alladzina yunfiquna amwalahum billaili wan nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi kalau semisal ini yang dimaksud ayat, maka ada yang kurang. Harusnya alladzina yunfiquna amwalahum billaili wan nahari sirran wa alaniyatan. Ya, mereka yang menginfakkan harta-harta mereka malam dan siang secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Maka sirran di sini adalah masdar halun mansubatun bil fathah, ya hal mansub dengan fathah. Alaniyatan juga masdar hal mansubatun bil fathah. Maka di sini hal itu ya masdar yang nakirah itu bisa menjadi hal. Contoh yang lain itu sirna yadan biyadin. Kami berjalan dengan bergandengan tangan atau seiring sejalan. Ya. Sirna yadan biyadin. Jadi kami berjalan dengan bergandengan tangan atau kami berjalan seiring sejalan. Maka yadan di sana itu isim jamid, ya ismun jamidun nakiratun wa hiya halun mansubatun bil fathati. Dia isim jamid dan dia sebagai hal yang mansub dengan tanda fathah. Ya, maka di sini yadan. Nah, ini yadan termasuk isim jamid. Isim jamid itu isim kebalikannya isim musytaq. Yadan itu tidak berasal dari kata atau fiil yang ditasrif, ya. Beda dengan qaimun atau maktubun, itu namanya isim musytaq, yang pembentukannya itu dimulai dari tasrifannya. Ya, kita lanjutkan di audio yang kedua, ya. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.